Dikasih karma sisa untuk semuanya. Dari Guyon Waton. Ojo salake aku, wis nglarani hatimu. Mergo kowe wis gawe katu sumpah setiaku. Ojo salake aku, tak pilih ningake kowe. Ku gawe kowe sing nangis, wis cukup. Lek ku gawe kowe tetangis, senajan hati iki ora tegang jalane. Wala-wale dunyo kowe kena karmane. Ojo sumpah.